Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa ba'dama wa laysa jaral ba' wa ba'dama wa laysa jaral bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad jujar. Ya Hamzah, arif, sirab. Wa ba'dama wa laysa jaral bal khabar al-wawu harfu anfin ba'da dhrafu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fatha al-dhahul ala akhiri wa huwa mudhaf ma yusud bihi lafzuhu mudhafun ilayh al-wawu wa al-hafin laysa ma'tuf ala ma qablahu wa dhraf muta'alikun bi fi'lin ba'da jarra fi'l ma'ad mabnun ala al-fathi al-ba yusud bihi lafzuhu fa'il marfu' aduba fa'il marfu' wa alamatu rafi dhamma al-dhahul ala akhirihi ما مقدر على الألف الألف المحذوفة المحذوفة الخبر مفعول به منصوب وهو حرف عطف بعد ضرف مكان منصوب ومضاف لا يوصل به لفظه مضاف إليه وهو حرف عطف نفي معطوف على لا ومضاف كان يوصل به لفظه مضاف إليه وظرفه متعلق بفعل آتي يجر قد حرف التقليل يجر في المضارع مغير صيغة ونائب الفاعل في ضمير مستتر فيه جوازا تقديره ويعود إلى الخبر. ما معنى هذا البيت؟ dan setelah ما dan ليس باء mengejarkan خبر atau باء mengejarkan خبر lebih enak terjemahnya bagaimana؟ باء mengejarkan خبر setelah باء mengejarkan خبر setelah selama dan laisa ya. Dan terkadang khabarnya terkadang khabar dijarkan dan kadang khabar dijarkan setelah la dan nafian kana. Alaysa Allahu bikafin 'abdah a'rib. Alaysa Allahu bikafin 'abdah alif hamzah hamzah istifham laisa hamzah hamzah istifham ada istifhamuna li di takrir Laisa fi'il madhi naqis tarfa'ul khabar wa tansibu tarfa'ul isma tarfa'ul ism wa tansibul khabar lafzul jalalallah wa lafzul jalalallah ismu laisa marfu arafihi ad-dhammah ba zaidah kafin kaf khabaru laisa marfu mahalan wa majur rafdan iya abda mafuli kafin kaf isim fa'il kaf isim fa'il ya'mal amal fi'il abda mafuli kaf wa huwa mudaf maful ay ma'aba maful bi kaf maful mafulun bi mansub antunasi al-fatah wa huwa mudaf wal hadha dhamirun muttasilun fi mahali mabniun 'ala dhammi fi mahali jari mudaf ilayh ya san hal ikhtassa ziyadatul ba ba'dama al-hijaziyah faqat aw la ar-rajih la tahtassu bil-hijaziyah bal qad taqulu fi tamimiyah ya ad-dalilu ala dhalik qul farazdaq wa huwa tamimi ya al-amru kama ma'nun bitarikin haqqahu wala munsi'un ma'nun wala mutayassiru ya syajar cerita apa Ma ma'nun bitarikin haqqah san. Barawafik. Terus setelahnya dihafalkan itu ya. Penting syaitnya itu. Ya, la amruka ma ma'nun bitariki haqqi wala munsi'un ma'nun wala mutayassiru. Udhkur misalan li ziyadatil ba ba'da la. Qul syair ya fakun li dhi syafi'an yauma la fakun li syafi'an yauma la dhi syafi'ah yauma la dhu syafa'ah nah syafa'atin terus bibuknin fatilan suad sauda abni fatila an sawad ibni qarib an sawad ibni qarib ulangnya coba fakun li fakun li di syafi'an. Fakun li syafi'an yawma la syafa'ah. Yawma la dhu syafa'atin. Yawma la dhu syafa'atin. Yawma la dhu syafa'atin. Bimu'nin fatilan. Bimu'nin fatilan. An sawad ibn Qarib. Syai gimana? Yawma la dhu. Yawma la dhu. Yawma ada kayaknya dengan yawma. La dhu syafa'ah. Bimu'nin fatilan. Fatilan. Bimu'nin. Sebagai khobar bagilah. Tambahkan bersamanya Pak Zaidah. Coba dia Arab. Fakun li syafi'an. Fa li istitna. Kun harf fi'il amr. Kun fi'il amr ya mabni. Mabni yun ala sukun. Fa'iluhu. Fa'iluhu dhamir mustatir. Ujuban takdiru huwa. Takdiru anta. Ya'ud. Ilham qabla li. Ya, li. Ya. Jan majrur. Mutalik. Bikun. Tadi kun ulangi. Kun. Irabnya kun. Fi'il amr. Fi'il amr. Jadi fi'il nakis. Fi'il amr nakis. Terus? Fa'iluhu dhamiru. Kok fa'ilnya katanya nakis? Ke fa'ilnya? Wasmuhu. Wasmuha? Wasmuha dhamir mustatir wujuban. Fihi wujuban takdiru. Fihi wujuban takdiruhu anta. Li? Li. Jar majrur. Muta'alik bikun. Syafi'an? Syafi'an sebagai khabar. Kok sebagai? Syafi'an khabaru kun. Kun. Man ya, mansub. Yauma. Yauma dzarf. Terus mansub. Mansub mutalik bi kun. Syafi'an. Bi syafi'an. Terus wa mudhaf. Wa mudhaf la mudhaf ilaih. Oh, la mudhaf ilaih jumlah mudhaf ilaihnya bukan la ya saja. La. Selesaikan dulu la. La la harfu nafi. La nafiya zu. Zu zu isim la. Isim la terus isim la. Terus wa mudhaf syafa'atin mudhaf ilaih. Ismul la ya marfu wa marfu al mudhair ala al waw niyaba an dhamma li anna min ghasin khamsa wa mudhaf syafa'atin mudhaf ilaih bi mughnin. Bi mughnin al ba ba harfu ja ba zaidah. Ya mughnin mughnin khabar. Khabar khabar la. Terus fatilan. Kalau khabar la bagaimana hukumnya? Selesai sampai situ. Khabar la bagaimana hukumnya? Khabar la arabnya marfuun. Khabar la marfu. Khabar la mansub. Mansubun. Mansub wa alamatun nasbi fathah muqaddarah. Ala alal akhiri alal ya alal mahdhufa alal mahdhufa cerita kau sakinah ini ya. Kemudian fatila fatilan maful bi dari mufunin maful dari an harful jar sawad isim majrur Al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur mutalik bi fatilan. Hah, fatilan. Mutalik bi mukmin. Banyak ralatnya, Ustaz. Ya jadi jumlah la du syafa'ah bi mukmin jumlah fi'il ya pada mahalnya jar. Apa pun nilai. Wa qad yaridu aw taridu ziyadatul ba ba'dala. Misaluhu qala syahr فإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أقشع القوم أعجلوا. شاهد ما نزلي لم أكن بأعجلهم لم أكن بأعجلهم بأعجلهم خبرnya dimasuki atau خبرnya لم ataupun خبرnya apa كان yang didahului oleh لم nasi dengan لم di masukkan oleh Ba Zaidah bi'ajalihim lam akun bi'ajalihim fa finna kirati umilat ka laysala ya arif finna kirati umilat ka laysala finna kirati jar mamajrurun mata'alik bi umilat ya umilat fi'lun madhi mabniun lil majhul fi'lun madhin atau fi'lun madhi fi'lun madhin fi'lun madhin mabniun lil majhul fi'lun ya dia bentuknya sifat mausuf fi'lun madhin atau fi'lun madhi matikan ya fi'lun madh mabniun lil majhul wa ta li ta'nits kalaisa jar majrurun muta'alliqun bi mahdufin hal min lata min la au sifat limausim mahduf takdiru i'malan mumathilan i'mala amal amala laisa yeah. La naibul fa'il ya yeah. Terus pokoknya apa mananya? Cukup mananya apa? La diamalkan seperti laisa pada isim-isim nakirah. Ya, la diamalkan seperti laisa pada isim-isim yang nakirah. Contohnya apa? La rajula fiddar. La rajula fiddar. I'rabnya bagaimana? Betul enggak la rajula fiddar? La rajula afdalun. Betul enggak? Amalannya apa tadi? Seperti amalannya apa? Katanya amalan laisa apa? Amalannya laisa apa? Hah? Apa amalannya laisa? Laisa amalannya merfakan. Merfakan? Isim dan merfakan. Tadi kok tadi bukan merfak itu? Keliru. Larajulun fiddar. Larajulun fiddar. Ya, kok iman misalkan. Ya, jadi jelas kelihatan merfak nasabnya. Karena dijar terus. Gak keluar-keluar. Rajulun dia keluar kerja. Dia yang di rumah perempuan saja. I'rabnya bagaimana? La rajulun la rajulan la rajulun qa'iman. La rajul. Ya. La. La apa itu yang beramal namanya? La Hijaziyah. Ya, la al-Hijaziyah. Kemudian rajulun. Rajulun ismula. Ya. Mansubun bil fathah dhahirah. Mansub 'alamat nasbihi. 'Alamat nasbihi fathah dhahirah al akhirih. Ya. Terus la rajulun ismula marfu'un. Ya. Wa alamat rafihi dhammah. Terus? Terus. Terus. Qa'iman. Qa'iman. Khabar. La. Mansubun wa alamat nasbihi fathah dhahirah. Ya, fathah dhahirah ala akhirihi. Wa qad talila tawa indal amala. Ya, Arif. Wa qad talila tawa indal amala. Wa huwa harfu atfin qad harfu taklilin tali fil mudhari marfu wa alamat rafihi dhammah muqaddarah. Ya. Lata kusida lafduhu fa'il wa in wa harfu atfin in ma'tuf ala lata za ismu ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih al-amala al-amala badal badal min ismu isyarah badal mansub mansub mansub mansub mansub mansub mithlu ya alamat nasbil fathah wal alif lil lil lil itlaq ya. Waqad talila tawa indal amala apa maknanya? Dan terkadang lata dan in mengikuti amalan ini. Apa maksudnya amalan ini? Beramal dengan amalan laisa itu merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Iya, setelahnya. Contohkan amalannya lata seperti amalan laisa. Sudah belum ini? Belum ya? Belum. Ya, ya. Belum. Sudah i'rabnya saja dulu. Itu belum dijelaskan ya? Waqad talila tawa indal amala belum. Wa ma lilata fi siwahinin amal ya di Arab. Wa harfu istinaf lilata jar mujar mutalbi khabar muqaddam fi siwahinin amal fi siwa jar mujur fi siwa jar mujur wa wa mudaf hinin mudaf ilaih amalu khabar mudana muakhar. Betul enggak? Wa ma lilata fi siwahinin amal, ha? Mana mubtada-nya? Wa ma lilata fi siwahinin amal? Amal, amal mubtada-nya. Khabarnya mana? Wa ma lilata wa ma lilata. Lilata, ya. Lilata itu khabar muta'alliq mahdhuf. Kemudian fi siwa jar majrur, ya. Wa wa mudhaf. Muta'alliq nama apa maksudnya? Fi siwa amal. Amal, iya. Apa maknanya wa malit wa malilata fi siwahinin amal? Dan tidak ada bagi lata. Ulangi. Dan tidak. Kalau dekat biar suaranya pecah, ya. Dan tidak ada bagi lata pada selain hinin dia beramal. Tidak ada amalan bagi lata pada selain hin. Lafaz hin atau nanti maknanya hin. Ya. Wa hazfu dzirrafi fa sya wal aksu qal. Ya, setelahnya. Ya rab wa hazfu dzirrafi fa sya wal aksu qal. Ya. Wa hazfu. Wa hazfu, ya. Mubtada. Mubtada. Marfu wa alamat rafi dhammat zahirat ala ghairi wa huwa mudaf bi mudafun ilaih. Ar-rafi bi mudafun ilaih ar-rafi. Mudaf ilaih marfu alamat rafi. Wa alamat rafi as-sukun Sukun. Al-mutrafiyah. Sukun. Al-mutrafiyah al-kasratu. Zi. Zi. Zumalin. Al-mutrafiyah al-ya. Ni apa? Ni batan al-kasrah. Ya nahu. Min asmail khamsa. Min al-asmail khamsa. Jangan lupa itu. Al-rafi. Al-rafi. Huwa mudaf ilaih. Ya. Fasha fi'lu madin wa fa'iluhu wa alamatu jar wa kasrah. Fasha fi'lu madin wa fa'iluhu dhamirun mustatir fi wujuban tak fi jawazan takdiruhu wa yutila hazfu dhir raf'i. Ya, hadaf ila al hadaf wal jumla al fi'liyah wal jumlatu fi'liyah fi mahalli raf'in khabar mubtada. Wal aksu qal wal aksu wa ataf al aksu mubtada. Qal fil amr. Fil amr fil madi. Wafailuhu damirun. Kalla yaqillu. Fil madi wafailuhu damirun fustatir fihi jawazan takdiruhu wa yawtil al-aqs. Al-aqs. Ya. Al-jumlah al-fi'liyah. Fi mahali rafin khabaru mubtada. Ya. Apa maknanya wahadu zir raf'i fasha wal-aqsu qal. Dan menghapusin tatkala rafa itu. Apa? Menghapus apa? Zir rafa. Menghapus harokat rafa pada hin. Itu banyak. Kurang pas. Wahadu zirrafi fasha wal aksu qal. Maksudnya apa? Menghapus. Menghapus? Zirrafa. Membuang. Membuang hin dalam keadaan rofa itu. Ya. Yeah. Banyak. Terus? Dan lawannya. Apa lawannya? Mansub atau kasroh. Sedikit. Kasroh. Mansub. Wahadu zirrafi membuang hin yang rofa. Berarti khobar. Berarti mubtadanya ya. Mubtadanya ataupun isimnya. Membuang zirofa hin yang rofa, yaitu isimnya la ataupun lat. Fasha itu menyebar. Walaks kebalikannya, yaitu membuang khobarnya lat kol sedikit. Nah itu teslahnya. Ma huwa al-madhahib al-mawjuda fi i'mali laysa au i'mali la amala laysa. Madhabul hijazin yu'milunha bi salasati syurut. Ya. Wa ma tamim la imal wa asyarat al-awwal an yakuna ismul khabar nakiratain. Ya. Sani an la yataqaddam ala ismiha ala khabariha. Ya, san. Asalis an la yataqad an nafyu bi illa an la yataqad an nafyu bi illa san. Hah, masih ada enggak tambahannya syaratnya? An la takuna nafyu jinsi nasan. Ya, san. Kemudian yang kedua an la yataqaddama ma'mul khabar ala ismiha. Ya, san. Barakallahu. Balik lagi tadi disebutkan ya indal hijazin ta'malla amala laysa bi syurut al mazkura huna al awal alladhi dzakarahu al syarih an yakuna al ismu wal khabar nakiratain. Ya, hal tazkur al syahid min qawli al arab. Ya, qala al syair ta'azza ta'azza. Ya, ta'azza ya. Ta'azza fala syai'un al ardi baqiya wala wazrun mimma qala Allahu waqiya. Ya, syai'nya mana di sini? Fala syai'un al ardi baqiya. Ya, fala syai'un al ardi baqiya. Masih ada? Wala mimma qala Allahu waqiya. Ya. Wala wazrun mimma qala Allahu waqiya. Ya, san. Ini sudah dibahas belum ini? Sudah juga ya. Ma mazhabu aktsar al basriyyin fi in هل تعمل أو لا تعمل؟ تعمل. تعمل عملا ليس. Yeah. مثاله قالوا الشاعر هذا لا تعمل يا تدري برامل. تدري برامل برامل تدري مين بتجني؟ مذهب أكثر البصريين برامل أو mengamalkan in النافية أو tidak. Hasan? Tidak. Tidak ya, tidak mengamalkan. Adapun mazhabnya Al-Khalil ataupun mazhabnya Al-Kufiyin dan juga dipilih oleh yang lainnya dari orang-orang Basrah. Ini itu apa? Beramal. Syai'nya apa? In huwa mustawliyan ala ahadin. In huwa mustawliyan ala ahadin. Ahadin. Ila ala atafil. Ila ala abafi. Majanin. Al-Majanin. Kalau dalam Al-Quran ada enggak? Beramal enggak? In huwa illa wahyun yuha. Di sini ada illanya masalahnya dibatalkan jadi enggak beramal gitu. Ada enggak? Apa? Ya. Di dalam qira'ah yang lain Itu kiranya siapa? Sa'id bin Jubair ya. Disebutkan di situ amalannya in, yaitu inil ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum. Ya. Jadi kuat juga ya mereka yang mengamalkan in seperti amalannya Laisa. Ada syawahid dari ucapannya syu'ara dan juga dalam Al-Qur'an disebutkan dalam satu qiraah. Ya. Kemudian hal syarat fi i'mali in amala Laisa an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain aw la? La yushtarat. Ya. Bal ta'mal ya fil nakir wal ma'rifah. Misalu amali in fi al ma'rifah. In zaidun qa'iman. Atau in zaidun al qa'ima. Boleh ma'rifah semuanya. Ya, kita lanjutin lata ya. Itu di muraja terus ya. Wa amma la ta fa hiya la annafiyatu zidat 'alayha ta'u ta'nis maftuhatan. Wa madhhabul jumhuri annaha ta'malu 'amala laysa. Adapun lata, maka dia lata adalah la annafiyah yang ditambahkan padanya dah ta, ditambahkan bersamanya ta, ta'nis yang di fathah la ta. Aslinya la. Wa madhhabul jumhur, mazhab jumhur mayoritas ahli nahwu adalah bahwasanya lata ta'malu 'amala laisa, beramal seperti amalannya laisa. Fatarfa'ul isma wa tansibul khabar, maka dia merafakan isim dan menasabkan khabar. Lakin ikhtassat bi annaha la yuzkaru ma'aha al-ismu. Hanya saja dikhususkan ya amalannya lata ini, yaitu la yuzkar ma'aha al-ism, isimnya tidak boleh disebutkan bersamanya. Ya. Ataupun isim dan khobarnya tidak boleh bersama-sama disebutkan bersama la. Ya, bi anna la yuzkar ma'aha al-ismu wal khobar ma'an, agar isim dan khobarnya tidak bersama-sama dalam satu waktu disebutkan. Bal innama yuzkar ma'aha ahaduhuma, bahkan yang boleh agar disebutkan bersama la salah satunya saja, isimnya saja atau khobarnya saja. Wal katsiru fi lisanil arabi hadzu ismiha. Adapun yang banyak beredar di lisan-lisan orang Arab adalah membuang isimnya dan menyisakan khabarnya. Di antaranya adalah contoh ucapan Allah SWT, Wala tahina manasin. Binasbil hin, dengan menasobkan hin. Fahudibal ismu, maka dibuanglah isimnya. Wabakiyal khabar, dan tersisalah khabarnya. Takdirannya, wala talhinu hina manasin, dan bukanlah saat itu saat untuk bisa lolos lari dari azab. Syarat apa? Sod ya. Falhinu ismuha, alhin yang dibuang itu isimnya. Wahina dan hin yang mansub, ya hina manasin khabarnya. Waqad quri'a syudzudha, dibaca dalam qira'ah yang lainnya syad, yaitu rafa. Wala tahinu manasin, berarti yang dibuang apa? Khabarnya ya. Dibaca oleh Isa ibnu Umar sebagaimana disebutkan dalam Al-Bahar Al-Muhit tafsir Abu Hayyan. Biraf'i al-hin, dengan merafakan hin ala annahu ismu lata wal khabar mahdhuf, sebagai isimnya lata. Merafakan hin karena dia sebagai isim lata dan khabarnya mahdhuf. Takdirnya wala tahinu manasin lahum, tidak ada saat lari bagi mereka. Ay wala tahinu manasin ka'inan lahum, yani tidak ada saat lari ya bagi mereka, ada kainan ya muta'alliq dengan mahdhuf, artinya kain. Kenapa kainan? Ya karena dia khabar, maka dinasabkan. Wa hadha huwa al-muradu bi qawlihi, dan inilah yang dimaksud dengan ucapan al-musannif fa hadzu dzirfi ila akhir al-bait, ya membuang rafa ini sampai dengan akhir bait. Hadzu dzirfi fasha wal 'aksu qal, membuang hin yang rafa, yaitu isimnya lata, itu yang paling banyak beredar. Wal'aksu qal, sedangkan lawannya, pembuangan nasobnya atau hin yang mansubnya itu sedikit. Wa syara biqaulihi wa malilata fi siwahinin amal, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa malilata fi siwahinin amal, tidak ada amalan bagi lata pada selain hin ila ma zakarahu sibawaihi, yaitu mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan oleh sibawai, bahwasanya lata la ta'mal illa fil hin, bahwasanya lata tidaklah beramal kecuali pada al hin. Wakhtalafan nasu fih, manusia ahli nahu berselisih dalam menafsirkan makna ucapan sibawai yang dia mengatakan bahwasanya apa? Lata tidak beramal kecuali pada al hin. Maka faqala qaumun, satu kaum menyebutkan maknanya al-muradu annaha la ta'mal illa fi lafdhil hin. Yang dimaksud oleh sibawai adalah bahwasanya lata tidak beramal kecuali pada lafaz al-hin. Seperti dalam ayat yang disebutkan wala tahina manas. Wala ta'malu fi marada fa huwa kas-sa'ati wa nahwiha. Tidak bisa dia beramal lata dengan lafaz yang lain yang sesinonim sama maknanya dengan hin, yaitu seperti as-sa'ah dan semisal itu. Tidak boleh atau tidak bisa beramal. Jadi dia khusus beramalnya pada lafaz hin, itu yang ditafsirkan oleh sebagian ahli nahwu. Wa qala qaumun al-muradu annaha la ta'malu illa fi asma'il fi asma'iz zaman. Adapun kaum yang lain menafsirkan makna ucapan sibawai yaitu bahwasanya dia lata tidak beramal kecuali pada isim-isim zaman maksudnya. Ya, maksud dari la ta'mal illa fil hin maksudnya pada isim-isim zaman. Fa ta'malu fil lafdhil hin, sehingga dia lata beramal pada lafaz hin dan juga yang sesinonim dengannya, yang semakna dengannya dari isim-isim zaman. Wa min amaliha fi ma radafahu qaulu syair, dan di antara amalan lata pada yang sesinonim dengan al-hin adalah ucapan penyair dalam Al-Bahr Al-Kamil. Nadimal bughatu wa la tasa'ata mandamin wal baghyu martan mubtaghihi wa khimu. Ya. Sudah sempat itu belum Al-Kamil? Nadima al-bughatu, ya, terjemahnya nadima al-bughatu, apa nadima? Ya, menyesal. Al-bughatu, jamak dari apa? Al-baghi, seperti ad-da'i, ad-du'atu, al-qadhi, al-qubatu. Menyesal orang-orang yang melampaui batas ataupun yang zalim, sewenang-wenang. Wala tasa'ata mandamin, dan tidak ada saat untuk menyesal. Maksudnya penyesalan sudah tidak berguna. Ya. Kalau sudah mati. Ya. Wal baghyu, dan kezaliman, marta'u mubtaghihi wa khim. Marta' tempat bermain. Kalau marta'nya binatang berarti tempat merumput. Marta' mubtaghihi, tempat orang yang melakukannya wa khim. Iya. Adalah wakhim, disebutkan di situ makna wakhim idza lam yanja', iya. Kala'u, ya, tidak mengeluarkan apa? Rerumputannya maksudnya marta tempat yang merugikan gitu bagi wal baghyu, kezaliman adalah tempat yang merugikan, tidak menghasilkan. Wal baghyu mubtada yang pertama, marta mubtada yang kedua. Kezaliman, marta'u mubtaghihi, isim fa'ilnya, tempat bagi orang yang melakukannya, wakhim, merupakan tempat yang wakhim, yang merugikan, tempat yang rugi, tidak menghasilkan sesuatu, ya, kecuali kejelekan. Sebutkan bahrannya Al-Kamil, ya, Al-Kamil, itu miftahnya, kamulal jamalu minal buhuril kamilu. Kamulal jamalu minal buhuri al-kamilu. Kamulal jamalu minal buhuri al-kamilu. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilu. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilu. Coba kita cek sini. Nadimal bugha. Nadima, mutafa, ya. Nadimal berarti mutafa, ya kan? Bugha. Ya. Apa itu? Mutafa'ilun. Dipotong dulu. Nadima, nadimal, mutafa, ya kan? Bughatu, ilun, ya kan? Sampai gha itu lun. Nadimal bugha itu mutafa'ilun. Ya kan? Kemudian dari tu, tuwalata mutafa'i. Sa lun. Ya kan, dari sa. Ya, tu wala tasa, itu di situ mutafa'ilun juga. tuwala tuwala mutasa tasailun, ya kan, tasailun. Kemudian yang ketiga, yang terakhirnya arudnya mutafailu. Ya, tema tadi terhenti saya a ya, tadi itu ya mutafa dari a berarti mutafailun pas ya, berarti yang asalnya maksudnya enggak ada perubahan, enggak ada zihab ya. Mutafailun mutafailun mutafailu pas itu ya. Nadim al-bugha mutafailun ya. Tuwala tasa mutafailun. Atamandamin mutafailun ya. Yang keduanya ada pas enggak ya? Wal baghyu ya, sudah berubah ya, sudah mutfailun wal ya. Mutfailun ada perubahan, yang jelas yang keduanya ada perubahan. Insyaallah nanti kalau kita baca nanti di saat yang lain itu. Syai gimana di sini? Ya, wala tasa'ata mandamin. Di sini lata beramal pada sinonimnya al-hin, bukan dengan lafaz al-hin. Wala tasa'ata mandamin. Ya. Ini buang apanya berarti? Ya, isimnya. Apa takdirnya? Wala tasa'atu sa'ata mandamin. Wa kalamul musannifi muhtamilun lil qawlaini. Adapun ucapannya al-musannif yaitu an-nazim memungkinkan ya dua makna ini. Makna yang pertama yaitu khusus la beramal pada lafaz al-hin, atau makna yang kedua yaitu lafaz al-hin dan juga lafaz yang lain yang menunjukkan kepada apa? Waktu. Apa ucapan musannif? Wa ma la tafisi wa hinin amal, itu kan? Wa ma li la tafisi wa hinin amal, tidak ada amalan bagi lata pada selain hin. Memungkinkan keduanya kan? Lafaz hin atau yang bermakna hin. Wajazama bisani fit tashil, dan beliau menegaskan ya makna yang kedua dalam kitab At-Tashil. Apa makna yang kedua? Ya lafaz hin dan yang semakna dengannya. Wa madhhabul akhfash annaha la ta'malu syai'a, sedangkan madhhabnya al-akhfash itu tidaklah lata beramal sedikit pun. Wa annahu in wujida al-ismu ba'daha mansuban fa nasibuhu fi'lun mudmar, dan bahwasanya apabila ditemukan ada isim yang setelah lata mansub, maka penasobnya amilnya adalah fi'il yang mudmar. Takdirnya la tarahina manas, tidak ada saya lihat hina manas, saya tidak melihat, tidak ada apa, saya melihat tidak ada apa tempat lari. Wa in wujida marfu'an, kalau didapati isim yang setelah lata marfu', kalau pendapat yang lain kan kalau mansub sebagai apa ya khabar dari lata, kalau marfu' berarti sebagai isimnya lata. Kalau beliau beda pendapatnya, kalau mansub dijadikan sebagai maful, fi'ilnya mudmar. Kalau marfu, wa in wujida marfu'an, kalau marfu fa huwa mubtada wal khabar mahdhuf, maka dia dijadikan sebagai mubtada, khabarnya mahdhuf. Takdirnya la tahinu manasin kainun lahum, tidak ada saat ya lari yang ada bagi mereka, tidak ada. Di sini ada yang mau ditanyakan? Belum kita catat, ada catatan kaki di sini mau kita baca. Nggak ada ya. Baik, kita baca surat pengaki nomor 1 itu. Wa kalamul musannif muhtamalun muhtamilun lil qawlaini. Al qawlan, pendapat yang pertama annaha la ta'mal illa fi lafzil hin, wa thani annaha la ta'mal illa fi ismin dal dalin ala al hin ay az zaman. Ay ini jelas ya. Nomor 2, kita baca nomor 2 dalam at-tashil. Katanya beliau memilih pendapat yang kedua. Qala an-Nawawi fi kitab at-Tashil, Ibnu Malik dalam kitab at-Tashil berkata yang nasnya wala tabita lata dengan ta fatahtasu bil hin aw muradif aw muradifi, maka dia dikhususkan dalam penggunaan untuk lafaz hin atau yang semakna dengannya ya, muktasaran ala mansubiha bi kasrah ya, diringkas dengan menyebutkan yang mansubnya saja, seringnya demikian. Wala marfu'iha bi qillah, dan mencukupkan dengan marfu'nya saja isimnya, tapi dalam keadaan sedikit. فتجد صرح باختصاص بالعمل في الحين أو في مرادف الحين ومرادف الحين مرادف الحين ده بقى كل اسم دل على زمان setiap اسم yang menunjukkan kepada waktu ساعه ساعه وقت اوان زمان ودات لحظات لا يمكن ان يكون ذلك الا جريا على القول الثاني ya enggak mungkin ucapan beliau ditakwilkan dalam kitab at-tafsir ini kecuali kepada pendapat yang kedua. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya, kalau mafhum kita lanjutkan. Masuk kepada pembahasan berikutnya af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah. Kakana kada wa'asa lakin nadar ghairu mudari'in li hadaini khabar. Ya kakana kada wa'asa lakin nadar ghairu mudari'in li hadaini khabar. Seperti kana yaitu kada dan asa. Maksudnya apa? Kada wa'asa kakana gitu. Kada dan asa seperti kana. Yaitu apa? Ya beramal, merafakkan isimnya, menasabkan khabarnya. Lakin nadar ghairu mudari'in li hadaini khabara atau khabar. Ya, aslinya khabaron. Hanya saja bedanya. Jarang. Ya. Jarang khabarnya dalam bentuk selain fi'il mudari' bagi dua fi'il ini. Kada dan asa itu bedanya. Lakin nadar fa'ilnya ghairu. Akan tetapi bedanya jarang khabarnya, ya khabarnya dalam keadaan atau dalam bentuk selain mudhari. Maksudnya apa? Seringkali khabarnya kana dan kada itu adalah fi'il mudhari. Lakin nadar, akan tetapi jarang ghairu mudhari'in selain mudhari untuk dua fi'il ini sebagai khabarnya. Mana tadi? Ya. Insyaallah orangnya jelas ya. Khabaran di situ sebagai apa? Hal dari fa'il yang ada pada nadar. Nadar fa'ilnya mana? Ghairu itu. Jadi ghairu mudari'in akan tetapi jarang selain mudari' dalam keadaan sebagai hal bagi dua fi'il ini. Insyaallah sudah dipahami ya. Hadza huwa al-qismu tsani min al-af'al an-nasikhati lil-ibtida'. Inilah macam yang kedua dari fi'il-fi'il yang memansuhkan ibtida, yaitu kada wa akhawatuha, kada dan teman-temannya. Wa dzakara al-musannif minha 11 fi'la, dan musannif menyebutkan di antaranya 11 fi'il teman-temannya kada. Wala khilafa fi annaha af'al, dan tidak ada khilaf bahwasanya semuanya adalah fi'il illa 'asa, kecuali pada 'asa, di situ ada khilaf. Yang meskipun yang rajih 'asa adalah apa? Fi'il. Sana qala az-zahid an sa'lad annaha harfun. Az-Zahid menukil dari ucapan Sa'la bahwasanya Sa'la berpendapat bahwasanya asa itu huruf. Wa nusiba aydha ila Ibn Sarraj, pendapat ini pun disandarkan kepada Ibn Sarraj. Ya, antum mau lebih rinci di catatan yang disitu ada tuh. Mau dibaca enggak kira-kira alasannya? Apa dibaca sendiri? Hah? Baca ya. نص ابن هشام في أكثر كتبه على أن القول بأن عسى حرف هو قول الكوفيين وتبعهم على ذلك ابن سراج ونص في المغني وشرح الشذور على أن ثعلبا يرى هذا. Ibn Hisham menyebutkan secara tegas di dalam banyak kitabnya bahwasanya pendapat bahwasanya asa adalah huruf adalah pendapat orang-orang Kufah. Ya. Kemudian pendapat mereka diikuti oleh Ibn Sarraj. Kemudian juga beliau Ibn Hisham nasa fil mughni menyebutkan secara tegas dalam al-mughni dan juga syarah syudhur, syudhur al-zahab bahwasanya Sa'la berpendapat demikian. Wa Sa'la mahadu syuyukhi al-kufiin, dan serangan Sa'la adalah salah satu syekh Kufah. Wa mulakhasu madhabi, meringkasan dari madhab orang Kufah yang berpendapat asa itu adalah huruf. Qalu, mereka berkata asa harfu tarajjin, asa itu huruf tarajji. Seringkali diterjemahkan apa asa? Semoga, iya kan? Harapan. Wasadilu ala dhalika, mereka berdalil atas kehurufannya asa bi anna dalat ala makna la'alla, karena dia asa menunjukkan kepada makna yang ditunjukkan la'alla. La'alla, la'alla huruf apa sih? Atau fi'il? La'alla huruf, huruf taraji. Bagi annaha la tatasarruf. Sisi yang kedua, bahwasanya asa tidak bertasarruf sebagaimana huruf. Dari sisi makna menyerupai huruf yaitu la'alla, dari sisi tasarrufnya juga seperti huruf tidak bertasarruf. Kama anna la'alla kadzalika la tatasarruf, sebagaimana keadaan la'alla demikian tidak bertasarruf. Walamma kanat la'alla harfan bil ijma', ketika la'alla itu disepakati sebagai huruf wajib an takuna asa harfan mithlaha. Maka wajib juga agar asa menjadi huruf misal la'alla. Kenapa? Li kuwati tashabuhi bainahuma, karena kuatnya sisi keserupaan antara keduanya dari sisi makna dan tasarrufnya. Kemudian ada ulama yang dzahaba ila anna asa ala durbain, dan para ulama ada yang berpendapat bahwa asa ada dua jenis. Yang pertama yang sibul isma wa yarfa al khabar mithla inna wa akhawatiha, yaitu menasabkan isim, merafakkan khabar semisal inna dan teman-temannya. Apa maknanya merafakkan khabar? Menasabkan isim, merafakkan khabar seperti inna dan teman-temannya. Maka ini katanya huruf taraji. Di antara syahidnya adalah ucapan Sokhar ibn al-Aud al-Hadrami. Faqultu asaha naru ka'sin wa'allaha fashakka fa'ati nahwaha fa'uduha. Faqultu, maka saya katakan asaha, semoga saja dia naru ka'sin, itu adalah perapiannya ka'as, nama seorang wanita, allaha, dan semoga saja tashakka dia ka'as mengeluh, fa'ati nahwaha, maka saya datangnya dia, fa'uduha, dan menjenguknya. Sini mana syaitnya asaha, asaha naru ka'sin, katanya di sini huruf dia asa, huruf saraji. Kemudian ha bamir mutasil pada mahalnya apa? Nasab sebagai isimnya asa, naru khabar asa. Kemudian macam yang kedua, ini pendapat yang kedua berarti ya. Yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabar. Lawannya awal apa? Amalannya lawan yang pertama tadi. Merafakkan mubtada' dan menasabkan khabar, wa huwa alladhi natahadats anhu fi hadzal bab, yaitu yang sedang kita bicarakan di bab ini. Yaitu dari af'al al-muqarabah. Wa hadza fi'lul madhi, kalau ini maka dia fi'il madhi dengan dalil alamat al-af'al al-madhiyah, menerima tanda fi'il madhi sebagai ta'al fa'il. Fa'la asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Asaitum di situ ta sebagai apa? Isimnya asa. Kemudian mana khabarnya? An tufsidu fil ardi. An tufsidu fil ardi. Ya kalau misalkan setelah asa tidak ada apa? Khabarnya, maka dia tamah. Ya fa'ilnya setelahnya. Apa contohnya? Fa'asa an takrahu syai'an gitu, fa huwa khairul lakum. Itu tamah. Fa'il setelahnya. An dengan yang setelahnya ditakwil menjadi masdar fa'il. Wa amma junuduha wa dalalatuha ala ma'nan yadullu alaihi harf fala yukhrijaniha 'anil fi'liyah. Adapun kejunudan, kejunudan asa dan penunjukannya dia kepada makna yang ditunjukkan oleh huruf la'alla, maka ini tidak menjadikan keluarnya asa dari fi'il, tidak. Wa kam min fi'lin yadullu ala ma'nan yadullu alaihi harfun wa huwa ma'a dzalika jamid. Alangkah banyak fi'il yang menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh huruf bersama dengan ini, dengan itu dia jamid tapi tidak mengeluarkan fi'il ini dari kefi'ilannya. Alaisat, bukankah hasya ada khala menunjukkan kepada istitsna, dan dia juga jamid, dan istitsna adalah penunjukannya ditunjukkan oleh huruf, iya kan? Kemudian juga dia jamid, waqad ja'at huruf fi alfadhiha, dan telah datang bahkan huruf-huruf yang selafaz dengan itu. Wa ma'aniha falam yakun dhalika wajiban li harfiyatiha, tapi itu semua tidak menjadikan dia berubah menjadi apa? Huruf, ya. Wa hadha alladhi dzakarna, dan apa yang kami sebutkan ini min anna asa, bahwasanya asa ada dua jenis, wa anna fi darbin minhumā fi'lun, bahwasanya satu jenis ada fi'il, wa fi darbil akhar, pada jenis yang lain dia adalah huruf. Ini mazhabnya Syekhu An-Nuhati, Syekhnya ahli nahwu Sibawai. Kenapanya siapa? Sibawai. Terbalik ke syarah wa sahih annaha, yang benar bahwa dia asa adalah fi'il. Bidalil ittisali ta'il fa'il wa akhwatiha, dengan dalil bersambungnya ta'fa'il dan akhwatnya dengan asa. Nahu asaitu wa asaita wa asaituma wa asaitum wa asaitunna. Nah itu. Terus bagaimana dengan bait syair tadi yang disebutkan? Fakultu asaha naru kasin wa'allaha. Ini mungkin ditakwil ya bagi pendapat ini. Wa hadhihi al-af'al tusamma af'al al-muqarabah, fi'il fi'il ini disebut dengan fi'il fi'il muqarabah. Walaysat kulluha lil-muqarabah, meskipun semuanya tidak mengandungi makna muqarabah. Apa ini maksud dengan muqarabah? Ini qurbu qurihi, dekatnya. Apa enaknya? Qurbu qurihi, dekatnya sesuatu yang ringsing, terjemahnya apa? Dekatnya terjadinya sesuatu, kurang enak. Enak enggak? Dekatnya terjadi nyanya lagi. Dekatnya sesuatu yang akan terjadi. Ah, mungkin lebih bagus juga ya. Tapi di sini enggak bisa terjadi. Qurbu qurihi, dekatnya terjadinya sesuatu, enggak apa-apalah. Yang penting dipahami. Al-qurbu makna ataupun dekat, dekatnya makna sesuatu yang terjadi tadi, meskipun istahala wuquhu, mustahil terjadi. Sebab laqad kita walau la ansabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Terjadi enggak ini? Enggak terjadi. Hampir-hampir, tapi terjadi enggak? Enggak terjadi. Mustahil. Allah jaga beliau Rasulullah SAW. Ya, banyak seperti ini. Paham ya? Jadi dekatnya terjadinya satu perbuatan, hampirnya perbuatan itu terjadi meskipun terkadang mustahil terjadi itu. Jadi tadi, walau lan sabat senaka, kalau bukan kami kokohkan hatimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad kita, hampir-hampir engkau tarkanu ilaihim syai'an qalila, condong kepada mereka ya sedikit. Tapi Allah jaga itu. Condongan sedikit enggak ada. Tidak terjadi ya. Banyak seperti itu. Wahia kada wa karaba wa osyaka. Itu kada, karaba, dan osyaka. Masih ada yang hafal enggak karaba? Yang waktu pesir itu yang di apa? Kaukib karaba al-qalbu yadhubu min jawah wa tengah itu. Kaya karaba al-qalbu min jawah yadhubu hina qala al-wasyatu hindun udhubu. Itu hafal Usman coba. Pernah ikut kaukib belum? Ya, karab al-qalbu min jawah yadhub hina qala al-wasyah hindun ghadubu aw syaka. Kemudian aw syaka ini menunjukkan kepada al-muqarabah ya. Yang kedua, madalla ala ar-raja, menunjukkan kepada harapan ya. Yani raja al-mutakallim, harapan dari si pembicara ya. Fi wuquhi, untuk terjadinya sesuatu. Apabila sesuatu ini dia sukai, maka maknanya apa? Rajul mutakallim fi wuqu'ihi, harapan dari si pembicara agar sesuatu ini terjadi. Ya. Atau maknanya adalah apa? Isyfaq. Ya, rasa belas kasihan dari si pembicara ketika yang ditunggu-tunggu ini sesuatu yang dibenci, tidak disukai gitu. Misalnya asa Zaidun an yahlak, aduh jangan-jangan Zaid binasa ini, enggak pulang-pulang, kemana ini? Ya. Nah itu isinya isyfaq, ya, bukan harapan untuk dia binasa, iya kan? Madalla ala raja. Ini ketiga, madalla ala insya, apa yang dia menunjukkan pada insya? Ini asyuru', permulaan sesuatu. Ya. Dan lima yang disebutkan oleh asy-syarih, laisat hiya kull af'ali syuru'. Ya. Faqad zada, lima yang disebutkan itu dari semuanya af'ali syuru'. Wal khamsa allati takra laisat hiya kull af'ali syuru'. Sebagai menambahkan yang semakna dengan itu dari af'ali syuru', habba, quruba, qama, syara'a, aqbala. Ya. Maksudnya yang beliau sebutkan itu bukan pembatasan gitu. Ya, bukan membatasi. Masih ada yang lain. Gitu. Bukan seluruh fi'il yang bermakna apa? Al-insya itu terkurung pada lima fi'il ini. Enggak maksudnya. Ada yang lain tadi disebutkan. Habba, qaruba, qama, syara'a, aqbala. Fatasmiyatuha af'al al-muqarabah min babi tasmiyatil kul bismil ba'd. Tadi disebutkan bahasanya tidak semua fi'il-fi'il ini maknanya muqarabah. Tapi kenapa? Dinamai al-muqarabah. Alasannya adalah tasmiyatul kul bismil ba'd. Penamaan keseluruhan dari sesuatu dengan nama sebagiannya. Ya, seperti sholat terkadang disebut ruku warka'u ma'ar raki'in. Kadang disebut al-Quran wa Quran al-fajr. Ya, apalagi as-sujud kadang. Ya. Atau mimbabi taglib. Mimbabi at-taglib. Ya. Ghalibnya, umumnya itu untuk makna apa? Al-muqarabah. Wa kulluha tadkhulu 'ala al-mubtada wal khabar, semuanya masuk kepada mubtada dan khabar. Ya. Musannif menyebutkan berapa? 11. Ya, 11. Bukan pembatasan itu. Fatarfa'al mubtada isman, maka dia fi'il-fi'il ini yang 11 yang disebutkan dalam musannif dan juga masih ada yang lainnya merafakkan mubtada dan merafakkan mubtada sebagai isimnya. Dan wa yakunu khabaru khabaran laha, khabarnya menjadi khabar baginya, ya, bagi af'al muqarabah itu. Fatarfa'al mubtada, maka fi'il-fi'il itu semua merafakkan mubtada sebagai isimnya dan jadilah khabarnya, khabar mubtada ini berubah menjadi khabar bagi fi'il-fi'il tersebut. Atau saya ulangi, wa yakunu khabaruhu khabaran la fi mawdi'i nasbin. Belum selesai macamnya. Dan jadilah khabarnya adalah sebagai khabar bagi fi'il-fi'il tersebut pada mawdi' tempatnya nasab. Wa hadha huwal murad biqawli, inilah yang dimaukan dengan ucapannya ka kana kada wa asa. Lakin al-khabar fi hadzal bab la yakunu illa mudari'an, hanya saja khabar pada bab ini af'al al-muqarabah la yakunu, tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk fi'il mudari'. Contoh kada zaidun yaqumu, hampir-hampir zaid berdiri. Wa asa zaidun an yaqum, hampir-hampir zaid berdiri. Wa nadara maji'uhu isman ba'da asa wa kada, dan jarang sekali datangnya khabar kana dan kada dalam bentuk isim setelah asa dan kada. Jadi babnya kana dan kada, khabarnya tidak terjadi kecuali fi'il mudhari. Ada enggak selain fi'il mudhari? Ada, cuma siapa? Cuma bagaimana? Sedikit, jarang. Seperti ucapan ar-rajiz, mesti ingat kan? Fi abhuril arjazi bahrun sahlun. Fi abhuril arjazi bahrun sahlun. Mustaf'ilun 3 kali ya? Iya. Coba ditunggu. Aksarta fi dengan mustaf'ilun. Iya. Aksarta fil maksudnya berarti. Azli mulih. Az mus. Ada buangannya. Musta'ilun sepertinya, jadi musta'ilun. Iya kan? Musta'ilun, jadi musta'ilun. Cabangnya berarti. Kemudian han da'iman. Apa? Han mus da taf. Kemudian iman, ilun, ya kan? Pas ya, musta'ilun akhirnya. La tukfiranna musta'ilun. Ya, inni asait. Apa itu? In mus ni taf, ya kan? Mustaf ni asai ilun, ya. Kemudian tuso iman mutfailun jadinya, ya, mutafailun, ya, mutafailun, ada perubahan berarti tuso iman mutafailun. Wa qauluhu di sini saja mana aksarta fil azli muliha daiman la tukfiran inni asaitu saima. Asa itu soima. Di sini datang khabarnya asa dalam bentuk apa? Mufrad. Isim mufrad soiman. Itu jarang. Yes. Ini perlu dihafalkan. Juga ucapan yang lain dalam At-Tawil. Fa'ubtu ila fahmin wa makittu atiya. wa kam mithliha faraqtuha wa hiya tasfiru. Ya. Aba ya ubu, apa maknanya? Kembali ya. Aba ya ubu yaban. Ya. Fa'ubtu ila faham, saya kembali kepada faham. Ini nama orang ya. Wa makitu atiyah, hampir-hampir saya tidak mendatanginya. Wa kam, nama wanita sepertinya. Wa kam mitliha, alangkah banyak orang yang semisalnya. Faraqtuha, saya tinggalkan dalam dia tusfar, tasfir. Wajah menguning karena mengesedih. Coba dilihat di situ lawannya nanti. Ya. Saya belum baca. Alhamdulillah di sini syaitnya mana? Wa makitu atiyah. Khabarnya kada isim mufrad. Fa'ubtu ila fahmin wa makitu atiya wa kam mithliha faraqtuha wa hiya tasar. Lagi memuji diri sendiri mungkin. Saya kembali kepada faham seperti nama wanita ya. Betul enggak? Ya. Wa makitu atiya, hampir-hampir saya tidak mau mendatanginya. Apa? Isim qabilah. Oh ya. Nama qabilah. Saya kembali kepada faham. Wa makitu atiya, hampir-hampir saya tidak mau kembali ke qabilah faham. Maka mitliya, maka banyak semisal faham, saya tinggalkan, wahia tasfar, maka dia tasfar, menguning. Ini yang dibaca ya. Wahadha huwa muradul musannif fi qawlih, dan inilah ini maksud oleh musannif yang ucapannya, lakin nadar ila akhirih. Lakin fi qawlihi ghair mudari, nah, di sini ada sedikit muskilah. Lakin fi qawlihi, hanya saja pada ucapan beliau, ghair mudari, lihat ucapan beliau. Kakana kada wa'asa lakin nadar ghairu mudari'in lihada ini khabar. Ya, kana dan ma'asa seperti kana. Hanyalah akan tetapi jarang selain mudari' ya, bagi dua fi'il ini sebagai khabarnya. Artinya apa? Ya, fi'il khabarnya kana dan kada itu apa? Fi'il mudari' seringnya gitu. Selainnya jarang gitu. Muskilahnya adalah di sini ada iham. Ketidakjelasan. Awhama yuhimu iham. Fa'innahu yadkhulu tahta, karena masuk pada ucapan beliau ghairu mudhari' isim mufrad dharaf jar majrur jumlah ismiyah jumlah fi'liyah selain mudhari' fil madhi berarti ya wa lam yandur maji'u hadhihi kulliha khabaru an 'asa wa kada, padahal tidak jarang ya maji'u hadhihi kulliha datangnya ini semua dari mana ya tadi disebutin di atas tadi. Karena tidak jarang datangnya ini semua sebagai khabar bagi asa dan kada. Balil ladzina dara, bahkan yang jarang itu sebenarnya hanya majiul khabar isman, datangnya khabar kana, datangnya khabar kada dan asa dalam bentuk isim. Ya itu yang jarang. Selainnya sering. Borof, jar majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah selain fi'il mudhari'. Ya. Tapi di sini bisa dijawab lagi. Wa amma kata beliau yumkin an yujab an hadzal i'tirad bi anna fi kalam an-nazim hadzal waw wa ma atafathu wa aslu kalam lakin nadara ghairu mudari' li hadaini wa akhwatiha khabar khabara. Ya, di jawab tadi kan ada huruf ataf dan ma'tuf yang dibuang katanya. Takdirnya lakin nadara ghairu mudari' li hadaini wa akhwatiha khabara. Karena tapi jarang selain mudari' untuk dua fi'il ini dan teman-temannya sebagai khabar. Ya. Waqad nadara maji'u khabari ja'al jumlah fi'liyah fi'luha madin fi qawli Ibn Abbas. Wa amma hadhihi falam yusma' maji'uha khabaran an hadaini. Wa amma hadhihi, kembali ke mana itu? Hah? Wa amma hadhihi falam yusma' maji'uha khabaran an hadaini. Hah? Kembali ke mana? Yang dekat tuh. Ada enggak? Apa? Tambahan disebut sebelumnya selain isim. Siapa? Isim-isim yang disebutin selain? Semua yang disebut sebelumnya selain isim. Ya, semua yang disebut selain isim. Ya. Yaitu apa? Dharaf, jar majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, katanya lam yusma' maji'uha khabaran hadaini, belum pernah didengar datangnya dia sebagai khabar dari dua fi'il ini. Ya. Bentar ya, belum ada ya. Tuh Lihat sebelumnya. Ya. Lakin fi qawlihi ghairu mudhari', hanyalah pada ucapan beliau ghairu mudhari' ada iham karena di situ masuk di bawahnya isim dharf jar majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dengan selain fi'il mudhari', wa lam yandur, dan tidak jarang maji'u hadhihi kulliyah, tidak jarang datangnya ini semua. Ini semua mana? Tadi ya semuanya sebutkan. Nih. Ini selain isim berarti ya. Itu selain isim. Walam yandur dan tidak jarang datangnya ini semua. Selain isim berarti kan. Seluruhnya sebagai khabar bagi asa dan kada. Balil ladzi nadara. Nah, tapi yang jarang adalah datangnya khabar sebagai isim. Wa amma hadzihi. Tuh. Adapun ini falam yusma' maji'uha khabarun an hadzaini. Pas enggak kira-kira kalau kembali kepada ya, tadi? Ya. Kalau hazi yang pertama tadi ya pas kan selain isim ya. Tapi kalau misalkan walam tadi kan walam yandur maji'u hadzihi kulliha ya kan? Berarti ada pertentangan itu. Walam yandur tidak jarang datangi ini semua apa? Ini semua. Ya tadi. Dharaf jar majrur ya kan? Selain isim ya. Tidak jarang. Tapi yang jarang adalah datangnya khabar dalam bentuk isim. Wa ma hadhihi, adapun yang ini, falam yusma' maji'uha khabaru an hadzaini, belum pernah didengar datangnya dia sebagai khabar an hadzaini. Ada yang paham? Ini nanti kita cek lagi insyaallah. Karena kalau misalkan dibawa kepada selain isim tadi sebutkan walam yandur maji'u hadhihi kulliha khabarun an asa wa kada, tapi yang jarang, yang jarang isim gitu. Adapun ini ya mungkin kembali, tapi seperti ada pendangan gitu ya, kembali kepada yang sebelumnya ya, sepertinya nazi isim isyar mu'annas ya, hadhihi sepertinya kembali kepada sebelumnya, cuma maknanya bagaimana, paham gak? Adapun ini semua lam yusma', belum pernah dengar. Tadi katanya lam yandur. Iya kan? Lam yandur maji'u hadhihi kulliha khabara. Jadi di bawahnya amma hadhihi falam yusma'. Belum pernah dengar datangnya sebagai khabar. Ya, nanti insyaallah kita cek lagi. Tinggalkan dulu. Wa kaunuhu biduni an ba'da 'asa nazrun. Wa kana al-amru fihi 'ukisa. Wa kaunuhu biduni an, kaunuhu hang mari mana al khabar, kaunul khabar keberadaan khabar tanpa an setelah asa nazrun jarang. Paham maknanya? Keberadaan khabar tanpa an setelah asa jarang. Seringnya apa? Khabarnya asa ada apa? Annya. Seperti yang telah dicontohkan tadi apa? Asa rabbukum ay yarhamakum misalkan. Ada annya khobarnya. An yarhamakum. Khobarnya asa. Tanpa an itu jarang. Wa kada. Sedangkan pada kada. Al amru fi ukisa. Ya, perihalnya. Hal perihal padanya ukisa. Kebalikannya. Ya, yaitu apa? Kebalikannya. Ya, khobarnya bersama an itu sedikit. Tanpa an itu apa? Banyak. Ya, wa kada. Al amru fi ukisa. Sedangkan pada kada. Halnya perlawanan. Ya, ramai insyaallah jelas ya. Akanu biduni an ba'da asa nazrun khabarnya. Kada qusida lafdhu mubtada. Ya. Hal awal kemudian amru mubtada asani sihi ukisa. Ukisa jumlah fi'liyah khabar dari mubtada yang kedua. Sihi muta'alli dengan ukisa. Ai iqtiranu khabari asa bi an katsirun. Yani ya iqtiranu khabari asa bergandengannya khabar asa dengan an katsir. Banyak. Ya. Ini ada catatan kaki yang perlu kita baca. Engkau apabila engkau berkata asa Zaidun an yakum, asa Zaidun an yakum, maka Zaid sebagai isim asa. Kemudian an dan fi'ilnya pada ta'wil masdar, pada ta'wilan masdar khabar. Tapi ada kelaziman. Lazimannya wa yalzam 'ala dzalik al-ikhbar bismil ma'na wa huwa al-masdar 'an ismi dzat. Ya. Tapi kelazimannya adalah engkau mengkhobari isi makna. Ya. Engkau mengkhobari bismil makna dengan isi makna untuk isim dzat, ya kan? Asa Zaidun an yaqum. An yaqum kalau ditakdirkan menjadi masdar apa? Al-qiyam. Zaidun di sini dzat. Bisa enggak mengkhobari dzat dengan isi makna? Enggak bisa. Zaidun qiyamun, bisa? Enggak bisa kan? Ya. Ini kelazimannya kalau antum mengira seperti ini, asa Zaidun an yaqum. Zaidun sebagai isim masa, kemudian an yaqum sebagai khobarnya. Jadi engkau mengkhobari dengan isim makna untuk isim zat gitu. Yaitu Zaid. Wa huwa ghairul asl wal ghalib, dan ini tidak sesuai dengan aslinya, dengan asalnya. Wal ghalib fi kalamil Arab, dan tidak sesuai dengan yang umum pada kalamnya orang Arab. Ya. Sampai sini jadi paham? Ya. Walil ulama fil jawab an dzalika arba'atu wujuh. Tapi para ulama memiliki jawabannya. Ya, ada empat jawaban, sisi jawaban, empat sisi jawaban. Yang pertama, annal kalama hina idzin ala taqdiri mudhaf. Maksudnya kalam di situ di atas penakdiran mudhaf. Masih ingat ya, ini pada pembahasan apa ya? Hah? Zaman itu sih ya. Khabar dengan zaman, ini beda lagi. Yang pertama, pada kalam ada takdiran mudhaf. Imma qabla isim, apakah ada kalanya penakdirannya sebelum isim? Sebelum isimnya asa atau teman-temannya. Wa kaannaka qulta, seolah-olah engkau berkata, ketika engkau berkata asa Zaidun an yakum, itu ada yang mahdhuf mudhaf, yaitu asa amru Zaidin al-qiyamu al-qiyama. Asa ya amru Zaidin al-qiyam, di sini ditakdirkan mudhaf sebelum isimnya, Zaid kan isimnya. Asa amru Zaidin al-qiyam, semoga perihalnya Zaid al-qiyam adalah berdiri. Bisa kan? Kenapa sini al-qiyam dijadikan khabar untuk apa? Ma'nawi. Al-qiyam makna dijadikan khabar untuk makna juga amr. Ya. Wa imma qabla al-khabar, ataupun ditakdirkan mudhafnya sebelum khabar. Seolah-olah berkata, ketika kau berkata asa Zaidun yaqum, itu asa Zaidun sahibal qiyami. Berarti kau mengkhabari zat Zaid dengan zat lagi sahiba. Bisa jadinya. Fa'alal awal, maka atas dasar pertama, atas dasar yang pertama itu kau menakdirkan mudhafnya sebelum isim. Takunu qad akhbarta bismin ma'nan an ismin ma'nan, berarti engkau telah mengkhabari dengan isi makna untuk isi makna. Karena tadi takdirannya amr, asa amru Zaidin al-qiyam, al-qiyam isi makna, amr isi makna. Nah, ini boleh. Kalau penakdirannya pada yang kedua, yaitu engkau takdirkan mudhofnya sebelum apa? Khabarnya. Maka takun qad akhbarta bismin yadullu 'ala dzat an ismi dzat, engkau telah mengkhabari dengan isim dzat untuk isim dzat, ya kan? Kenapa? Karena sahib itu isim fa'il, dia menunjukkan pada zat allati waqa'a minha al-hadas aw qama biha, yang padanya ada hadas atau yang menegakkan hadas itu. Itu jawaban yang pertama, dengan apa? Menakdirkan mudhaf sebelum isimnya atau sebelum khabarnya. Kalau sebelum isimnya ditakdirkan khabar, ditakdirkan apa? Sesuatu yang maknawi. Kalau sebelum khabarnya ditakdirkan sesuatu yang apa? Iya, zati. Wasaniha, yang kedua jawabannya, anna hadzal masdar fi ta'wil sifat. Masdar ini an yakum itu pada ta'wilan sifat. Ditakwilnya bukan menjadi masdar tapi menjadi sifat gitu. Karena kaqad qulta, seolah-olah engkau berkata, ketika engkau mengatakan asa Zaidun an yakum, seolah-olah engkau berkata asa Zaidun qa'iman. Ditakwilnya kepada isim fa'il. Iya. Salisan, salisua, jawaban yang ketiga, annal kalama 'ala dhahiri, kalam ini sesuai dengan zahirnya. Ditakwil dengan masdar dia. Tapi wal maksud al mubalaghah fi Zaidin hatta ka'annahu huwa nafsul qiyam. Nah ini. Tapi yang dimaksud dengan pengkhabaran dengan masdar ini, yang ditakwil dengan an dan fi'il setelahnya, adalah tujuannya mubalaghah, untuk bersungguh-sungguh di dalam menetapkan khabar bagi Zaid. Hatta ka'annahu huwa nafsul qiyam, seolah-olah Zaid itu sendiri adalah al-qiyam. Berdiri. Ya, mubalaghah untuk mubalaghah di khabar dengan masdar. Seolah-olah Zaid itu sendiri adalah al-qiyam itu sendiri, gitu ya. Wa hadzal wujuh, ya, ada faedah yang lain jadi di sini. Wa hadzal wujuh asalasah jariyah, sisi yang tiga ini jariyah fi kulli masdar, berlangsung pada semua masdar. Ya, berlangsung pada semua masdar. Sharihun aw muawwal, apakah masdar yang sharih ataupun muawwal. Yukhbar bihi an ismi dzat, yang dikhabari untuk isim dzat. Atau yaqau na'tan li ismi dzat, atau dia jatuh sebagai sifat sebagai isim zat atau yaji'u halan min ismi zat, ataupun dia sebagai hal dari isim zat. Yes. Apa tadi yang ketiga? Kita di al-awwal menakdirkan apa? Mudhaf, iya kan? Yang kedua, masdarnya ditakwil menjadi sifat. Atau yang ketiga, apa adanya untuk mubalaghah. Sisi tiga ini berlangsung pada semua masdar. Apakah yang sharih masdarnya dharb atau muawwal hanya driba, yang dikhabari dengan masdar ini untuk isim zat. Maka jalan keluarnya seperti ini. Ya, antum kiaskan jalan keluar seperti ini. Au yakun na'tan, atau dia jatuh sebagai na'at. Masdar datang sebagai na'at, maka imma antum takwilkan di situ mudhaf, imma bah antum takwil dia masdar kepada isim fa'il, imma dibiarkan apa adanya untuk mubalaghah. Kalau niatnya demikian. Au yakun na'tan, atau dia masdarnya jatuh sebagai na'at bagi isim zat. Au datang sebagai hal, maka antum bawa kepada satu dari tiga sisi ini. Ya, ada masdar jatuh sebagai sifat atau sebagai hal, maka imma antum takwilkan mudhaf sebelum masdar itu. Yang kedua, imma antum takwilkan dia kepada isim fa'il. Imma yang ketiga, dibiarkan apa adanya untuk mubalaghah. Ya, cukup dulu. Subhanallah, bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.